بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pada pertemuan yang lalu, walhamdulillah, kita telah membaca penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala terkait dengan tipu muslihat terbesar yang dilancarkan oleh syaitan kepada anak manusia. Beliau jelaskan bagaimana syaitan akan memperdaya anak manusia melalui perkara-perkara yang menjadi kegemarannya, yang menjadi kesukaan dari anak manusia tersebut. Maka melalui pintu inilah syaitan bisa masuk kepada kedua orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa, hingga keduanya pun terperdaya untuk makan dari pohon larangan, sampai kemudian dikeluarkan dari jannah disebabkan karena melanggar larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita baca pula bagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu pada saat beliau membaca surah Al-A'raf ayat 20, yaitu terkait dengan ucapan syaitan, wa qala manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dan syaitan pun berkata, tidaklah Rabb kalian melarang kalian berdua dari pohon ini kecuali agar kalian tidak menjadi dua orang malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal. Telah kita baca bagaimana Abdullah bin Abbas beliau membaca dengan dikasrah lamnya, malikaini. Tidak membaca malakaini akan tapi malikaini. Dan disebutkan yang menguatkan apa yang menjadi pendapat Abdullah ibn Abbas, yaitu apa yang disebutkan dalam surah Taha ayat 120. Allah berfirman, qala ya adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Syaitan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak akan pernah sirna? Tapi kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, pada tayyib alafuminkum alinea yang berikutnya. Wa amma alal qiraatil masyhurah. Adapun terkait dengan bacaan yang masyhur, yaitu dibaca malakaini. Fayuqal Maka dikatakan terkait dengan bacaan yang masyhur ini, kaifa atma'a aduwullah Adam alaihissalam ayyakuna biaklihi minas syajarah minal malaikah. Bagaimana mungkin musuh Allah ini bisa membuat Adam alaihissalam memiliki keinginan untuk menjadi malaikat dengan memakan dari pohon itu. Wa huwa yara al malaikah la ta'kul wa la tashrab. Dalam keadaan dia melihat bagaimana para malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Wa kana Adam alaihissalam a'lamu billah wa bi nafsihi wa bil malaikah min ayyatma ayyakuna minhum bi aklihi. Dan Adam alaihissalam, beliau ada orang yang paling berilmu tentang Allah. Beliau ada orang yang paling tahu diri. Dan beliau ada orang yang paling mengetahui tentang para malaikat. Maka tentunya tidak mungkin beliau memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari malaikat itu dengan makan dari pohon yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wala siyama mimma nahahu Allah azza wa jalla anhu. Lebih-lebih perkara itu termasuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fal jawab, maka jawaban atas pertanyaan ini, atas pernyataan ini, ana Adam wa Hawa alaihimassalam lam yatma'a fi dhalika aslan. Adam dan Hawa sama sekali tidak memiliki keinginan dalam masalah ini. Wa innama kadzabahuma aduwullah wa gharrahuma. Sungguh, kenyataan yang ada, musuh Allah yang telah membohongi keduanya. Musuh Allah yang telah memperdaya keduanya. Wa khada'ahuma bi an sama tilka syajarah syajaratal khuldi. Bagaimana musuh Allah memperdaya keduanya dengan cara menamai pohon itu dengan nama Syajaratul Khuldi, pohon kekekalan. Fahada awalul makar wal kaid. Maka ini makar yang pertama, tipu daya yang pertama yang dilancarkan oleh syaitan. Wa minhu warasa adba'uhu tasmiyatul umur al-muharramah bil asma' allati tuhibbun nufus musammiyatiha. Dan dari syaitan, pengikut-pengikut syaitan mewarisi makar ini, mewarisi tipu daya ini. Yaitu bagaimana mereka, pengikut-pengikut syaitan, menamai perkara-perkara yang diharamkan dengan nama-nama yang menjadikan jiwa itu menyukai dari perkara yang dinamai tersebut. Nama-nama yang menarik. Nama-nama yang membuat orang itu suka. Fasamaul khamr ummal afrah. Cuma perhatikan bagaimana mereka menamai khamr dengan nama induk kegembiraan, induk kebahagiaan. Wasamau akhaha bilakimatirrahah. Dan mereka menamai saudara khamr dengan nama obat penenang. obat-obatan yang memabukkan. Mereka sebut obat penenang. Wasamau riba bin mu'amalah. Bagaimana mereka itu menamai riba dengan nama mu'amalah. Wasamau al-mukus bil hukuki sultaniyah. Bagaimana mereka menamai cukai, pajak cukai yang itu terlarang. Mereka namai sebagai hukuk sultaniyah, hak-hak penguasa, hak-hak pemerintah. Wasamau aqbahud dulam wa afsahahu syar'ad daywan. Bagaimana mereka menamai kedzaliman yang paling buruk, kedzaliman yang paling rendah. Tapi mereka namai dengan membuat perundang-undangan. Membuat ketetapan-ketetapan. Wassamau ablaghul kufr wa huwa juhdus sifatir rabb tanziha. Dan bagaimana mereka itu menamai kekafiran yang paling nyata, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala dengan nama tanzihan, sikap mensucikan Allah. Wasamu majalisul fusuk, majalisul tayyibah. Bagaimana mereka menamai majelis-majelis kefasikan, mereka sebut sebagai majelis-majelis kebaikan. Falamma samaha syajaratal khuldi, maka ketika syaitan menamai pohon itu dengan nama syajaratal khuldi, pohon kekekalan. Qal, maka syaitan pun mengatakan, ma nahakuma rabbukuma an hadhi syajarati illa karaha an ta'kula minha fatakhluda fil jannah wa la tamuta fatakunani mithral malaikah alladhi la yamutun. Setelah menamai pohon ini sebagai pohon kekekalan, dalam keadaan sesungguhnya ada pohon larangan. Maka setelah itu, syaitan mengatakan, tidaklah Rabb kalian melarang kalian berdua dari pohon ini, kecuali disebabkan karena ketidaksukaan untuk kalian itu makan darinya. Di mana kalau kalian makan darinya, kalian akan kekal di dalam jannah. Kalian tidak akan mati. Maka kalian pun akan menjadi seperti para malaikat yang tidak akan mati. Walam yakun Adam alaihissalam qad alima annahu yamutu ba'd. Dan Adam alaihissalam sebelum itu, beliau tidak mengetahui bahwa beliau pun akan mengalami kematian. Washtaha al-khulud fil jannah. Dengan adanya tipu daya syaitan ini, maka Adam pun memiliki syahwat, muncul syahwatnya untuk kekal di dalam jannah. Wa hasrat syubhat min qali adu. Dan mendapatkan syubhat dari ucapan musuh yang satu ini. Wa iksamihi billah jahda aimanihi. Mendapatkan syubhat karena sumpah yang diucapkan oleh musuh Allah ini untuk menunjukkan kesungguhannya, annahu nasih lahuma, bahwasanya dirinya adalah penyampai nasihat, pemberi nasihat, menginginkan kebaikan bagi Adam dan Hawa. Fatama'at syubhatu wa syahwatu. Maka terkumpul antara syubhat dan syahwat. Wasa'adahu al-qadar. Dan tentunya semuanya itu didukung dengan takdir. Walamma faraghallahu subhanahu min takdirihi fa akhadathuma sunnatul ghiflah. wastaiqadal lahumal adu. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menetapkan takdir, maka demikian berlaku pada keduanya sunnatullah. Yaitu bagaimana keduanya mengalami kelalaian. Sementara musuh Allah dalam keadaan terjaga. Tapi ini jawabannya. Adam dan Hawa tidak pernah memiliki keinginan untuk menjadi malaikat. Karena mereka tahu bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Akan tapi syaitan yang memperdaya. Dan makar yang pertama dilancarkan yaitu dengan menamai pohon larangan sebagai pohon kekekalan. Tapi kemudian pada ayat yang berikutnya, Al-Imam Ibn Qayyim menyatakan, illa ana hadal jawab ya'tarid alaihi qawluhu antakuna minal khalidin. Akan tapi jawaban ini tentunya akan berbenturan dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala. Yaitu yang disebutkan surah Al-A'raf, autakuna minal khalidin. Yang disana menyebutkan tentang ucapan syaitan. Atau agar kalian tidak menjadi orang-orang yang kekal. Fayuqal, maka dikatakan terkait dengan pernyataan yang terakhir ini, al-makir wal-mukhadi, al-makir al-mukhadi labud ayyakuna fi ma yamkuru bihi wa yakidu minat tanakkut wal-batil ma yadullu ala makarihi wa kaidihi. Orang yang buat makar, orang yang melancarkan tipu daya, maka pasti pada makar yang dia lakukan, tipu daya yang dia lakukan, di sana ada pertentangan-pertentangan, akan ada benturan-benturan, akan ada kebatilan-kebatilan, yaitu akan menunjukkan, yang itu akan membongkar makar yang dia lakukan, tipu daya yang dia lakukan. Wala hajah bina ila tashih kalami aduwillah. Dan tentunya kita tidak butuh untuk membenarkan ucapan musuh Allah ini. Wala i'tidar anhu. Kita tidak butuh untuk mencari-carikan alasan terkait dengan ucapan musuh Allah ini. Wa inna ma ya'tadhar 'anil ab. Adapun uzur itu hanya diberikan kepada bapak kita, kepada Adam. Fi kauni dhalik raja 'alaihi wa walaja sam'ahu. Kenapa keadaan itu beliau alami? Kenapa bisikan-bisikan syaitan masuk pada telinga beliau? Fahuwa lam yadzam lahuma bi annahuma in akala minha sara malakaini. Maka perhatikan. Perhatikan. Bagaimana Nabla Adam sampai mengalami keadaan itu? Dan ini tentunya menjadi uzur bagi beliau. Fahuwa lam yazzam lahuma. Perhatikan. Syaitan tidak memastikan pada keduanya, pada Adam dan Hawa, bi annahuma in akala minha sara malakaini. Tidak memastikan kalau keduanya makan dari pohon itu, maka keduanya akan menjadi dua orang malaikat. Wa innama raddadal amr baina amrain. Perhatikan bagaimana syaitan menjadikan perkara ini berada di antara dua kemungkinan. di antara dua permasalahan. Ahaduma mumtani wal akhar mungkin. Perkara yang pertama, perkara yang tidak mungkin. Sementara perkara yang kedua ada perkara yang mungkin. Wa hada min ablaghi anwa'il kaid wal makar. Dan perhatikan. Yang seperti ini merupakan bentuk tipu daya, merupakan bentuk makar yang paling berbahaya. Hati-hati dalam dari bentuk makar yang seperti ini. Bagaimana orang yang membuat makar, bagaimana orang yang membuat tipu daya, tidak kemudian memastikan satu perkara, tapi akan menyebutkan dua perkara. Satu perkara, perkara yang sesungguhnya tidak mungkin terjadi, dan satu perkara ada perkara yang mungkin terjadi. Dengan makar, perkara yang mungkin terjadi seolah-olah itu dipastikan terjadi. Maka dikatakan, walihada lama atma'ahu fil amr mungkin jazima lahu bihi wa lam yuraddidhu. Oleh karena itu, ketika musuh Allah ini berhasil menumbuhkan keinginan terkait dengan perkara-perkara yang mungkin, maka di sana seolah-olah perkara yang mungkin itu menjadi perkara yang pasti. Tidak ada keraguan. Faqal, maka perhatikan apa yang disebutkan dalam surat Thaha ayat 120. Bagaimana musuh Allah ini, yaitu syaitan menyatakan, ya Adamu, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak pernah sirna. Falam yadkhul adatu syak. Perhatikan. Apa yang disebutkan dalam surah Thaha ini? Bagaimana syaitan tidak tep falam yudkhil, tidak memasukkan adatu syak, tidak memasukkan ungkapan-ungkapan keraguan. Tep kama adkhalaha fi qawlihi illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Tidak sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 20. Karena di sana syaitan memasukkan adatu syak, yaitu au. Ungkapan yang menunjukkan adanya keraguan, adanya dua kemungkinan. Illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Fata'ammalhu. Maka coba perhatikan ini. Demikian orang yang membuat makar. Sumaqan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Al-A'raf ayat 21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan syaitan bersumpah pada keduanya, sungguh aku bagi kalian berdua termasuk orang yang menyampaikan nasihat. Fatadammana hadal khabar anwa'an minat ta'kid. Perhatikan bagaimana khabar ini mengandung sekian bentuk penegasan-penegasan. Ahaduha, yang pertama, ta'kiduhu bil qasam. Bagaimana di sini ada penegasan dengan adanya sumpah. Athani ta'kiduhu bi inna. Yang kedua, penegasan dengan athalith, yang ketiga, taqdimul ma'mul alal amil. Itu didahulukan dari amilnya. Idzanan bil ikhtisas. Tentunya ini untuk mengungkap menetapkan adanya kekhususan. Ai hingga maknanya nasihati mukhtasah bikuma wa faidatuha ilaikuma la ilayya. Nasihatku ini khusus bagi kalian berdua. Faedahnya untuk kalian, bukan untukku. Arabi yang keempat, isbatuhu bi ismil fa'il addal ala thubut wal luzum. Tapi bagaimana dalam ucapan ini disebutkan dengan isim fa'il? Nasih. Yang itu menunjukkan di antara faedah isim fa'il, yaitu menunjukkan as-subut wal-luzum. Sesuatu yang tetap dan selalu. Dunal fi'il tidak diungkapkan dengan fi'il. Adar alat tajaddud. Di mana kalau diungkapkan dengan fi'il, tentunya itu menunjukkan akan selalu adanya pembaharuan. Ai, sehingga maknanya an-nushu sifati, memberi nasihat, menginginkan kebaikan itu menjadi sifatku. Wasajiyati, dan itu merupakan tabiatku. Laisa amran aridan li, bukan perkara yang secara kebetulan di saat itu datang pada diriku. Al-khamis, yang kelima, isbatuhu billami ta'kid fi jawabil qasam. Yaitu bagaimana di sini ditegaskan dengan adanya lamu ta'kid. Lam yang fungsinya untuk menegaskan pada jawab qasamnya. As-sadis, yang keenam, annahu sawwara nafsahu lahuman nasihan min jumlatin nasihi. Bagaimana syaitan itu menggambarkan dirinya sebagai seorang penyampai nasihat dari sekian banyak penyampai nasihat bagi Adam dan Hawa. Faka'annahu qallahuma, maka di sini seakan-akan syaitan berkata kepada Adam dan Hawa, annasihun lakuma fi dalika kathi, yang menyampaikan nasihat kepada kalian berdua dalam masalah ini banyak. Wa ana wahid minhum, dan aku hanya salah satu dari mereka. Kama takul liman ta'muruh bisyik, maka ini sebagaimana yang engkau ucapkan kepada orang yang engkau perintahkan untuk melakukan sesuatu. Kulu ahad ma'i ala hada, semua orang bersama diriku dalam masalah ini. Wa ana min jumlati man yashiru alaika bihi, dan aku hanya salah seorang dari sekian banyak orang yang memberikan nasihat kepadamu, yang mengisyaratkan, yang memberikan nasihat padamu dalam masalah ini. Wa waratha aduwullah hadzal makar li auliyaihi wa hisbihi, dan musuh Allah, yaitu syaitan, mewariskan makar ini kepada wali-walinya, kepada bala tentaranya. Inda khida'ihim lil mu'minin, pada saat mereka itu ingin memperdaya kaum mu'minin. Kama kanal munafiqun yakuluna li rasulillahi sallam idha ja'uhu. Sebagaimana ucapan orang-orang munafiqun kepada Rasulullah SAW pada saat mereka datang kepada Rasul alaihissalatu wassalam, nashhadu innaka la Rasulullah, kami mempersaksikan sungguh engkau adalah benar-benar utusan Allah. Fa'akaddu khabarahum bisyahadah wa bi inna wa billahi. Perhatikan bagaimana orang-orang munafik menegaskan pemberitaan yang mereka sampaikan ini dengan memberikan persaksian. dengan adanya inna, dengan adanya lamu taukid. Wa kadzalika qaulu subhana, demikian pula dengan firman Allah wa taala yaitu dalam surah At-Taubah ayat 56. Wa yakhlifuna billahi, dan mereka pun bersumpah dengan menyebut asma Allah, innahum laminkum, sungguh mereka benar-benar bagian dari kalian. Wa ma hum minkum, dalam keadaan sesungguhnya mereka bukan bagian dari kalian. Tsumma qal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 22 surah Al-A'raf, fadallahuma bighurur, maka syaitan pun membujuk keduanya dengan penuh tipu daya. Tapi terkait dengan firman Allah ini, fa insyaallah akan kita baca penjelasannya pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ala fuminkum ala taqsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.